takkan goyang. Sumpahku kepada dirimu, kita bagai kumbang dan bunga. Hatiku pasti, hatimu juga. Namun mengapa ada saja yang benci tulus cinta kita? Jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah, ku cinta dia. Biarkan kami tetap bersama di dalam suka dan duka. Kita bagai kumbang dan bunga. Hatiku pasti, hatimu juga. Tolonglah, ku cinta dia.